Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Masuk halaman 8 tentang ahkam wad'iyyah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يأكد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانئه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانئ امتنعت صحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. والفساد لغة الذاهب ضياء وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادة ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. والفاسد والباطل وكل فاسد من العبادة والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله، واتخاذ آياته هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله والفاسد والباطل لمعنى واحد إلا في موضعين الأول في الإحرام ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة خلاص بيوم يا ini bagian yang kedua dari ahkam syar'iyah. Jadi yang sudah kita lewati namanya ahkam taklifiyah. Ada wajib, ada mandub, muharram, makruh, mubah. Itu namanya ahkam taklifiyah. Kalau yang sedang kita pelajari ini namanya ahkam wad'iyah. Dari kata wad'a yad'u al-wad'. Ini hukum-hukum yang bersifat ketetapan, ketentuan. Jadi di sini bukan taklif, bukan pembebanan ya pada mukallaf, tapi ini ketentuan. Begitu. Yang bila ketentuan ini terpenuhi, maka terwujud ya perkara tadi. Bila tidak, maka tidak terwujud. Nah, pendefinisiannya dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, al-ahkam al-wad'iyah, hukum wad'i, ya, ahkam wad'iyah itu ma wada'ahu syari'u, apa saja yang syariat meletakkannya sebagai suatu ketetapan, ketentuan. Min amarat, dari amarat, alamat, tanda-tanda. Li subutin aw intifain aw nufudin aw ilhain. Tanda-tanda ini untuk menunjukkan tetap atau tidaknya, terlaksana atau ilgha, tidak terlaksana suatu urusan tadi. Nah, ada tanda-tandanya, ada ketentuan-ketentuan yang syariat menetapkannya. Nah, Di antara pembagian ahkam wadhi'iyah itu ada istilah namanya as-sihhah dan ada istilah namanya al-fasad. As-sihhah sifatnya itu as-sahih. Al-fasad sifatnya itu al-fasid. Fas-sahihu lughatan, yang namanya sahih menurut bahasa, as-salimu dan marad, yang selamat dari penyakit, itu namanya sahih. Orang dikatakan sahih kalau dia selamat dari penyakit. Nah, adapun istilah, menurut istilah dalam ilmu usul, sesuatu dikatakan sahih itu ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, apa saja yang athar perbuatannya tarattabat alaihi, yaitu memiliki hasil nilai padanya. Ibadatan kana am aqdan, entah itu wujudnya ibadah yang kau dilakukan itu ada hasilnya, ada nilainya, atau wujudnya akad, perjanjian-perjanjian yang itu kalau terjadi kemudian sah itu ada nilai yang didapat. Nah, ada hasil yang didapat. Itu namanya sahih. Nah, sehingga di sini sahih itu ada dua pembagian, ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya akad. Nah, fasahihu minal ibadat, sesuatu yang sahih dari ibadah. Ibadah itu dikatakan sahih, sah. Itu pengertiannya itu ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talabu. Apa saja dari ibadah itu yang lepas dengannya azimah, tanggungan, tanggung jawab. Ya, wa saqata dan gugur dengannya at-talabu, tuntutan. Sehingga ketika dia melaksanakan ibadah tadi, dia terhitung telah memenuhi tanggung jawabnya dan telah gugur darinya tuntutan sehingga enggak dituntut lagi. Ya. Berarti ibadah yang dia lakukan tadi namanya apa? Sahih, sah. Begitu. Ketika dia sudah enggak menanggung lagi dan enggak dituntut lagi. Adapun wasahihu minal uqud, yang dikatakan sahih dari akad, itu pengertiannya ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Apa saja yang asarnya, pengaruhnya itu menghasilkan keberadaannya. Katarattu bil milki ala aqdil bayt, misalnya, misalkan seperti terwujudnya kepemilikan atas akad jual beli, misalkan ketika akad jual beli terjadi, berlangsung, selesai, kemudian hasilnya adanya pindah kepemilikan, sehingga ini sudah menjadi milik orang tadi. Nah, kalau sudah demikian maka akad tadi dikatakan apa? Sah. Nah, hasilnya apa? Pindah kepemilikan. Paham? Ketika sudah dikatakan ini sudah pindah kepemilikan, berarti maksudnya itu apa? akad tadi itu sudah sah. Begitu. Nah, untuk dikatakan sahnya ibadah atau akad itu ada ketentuannya. Kata saya di sini, wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'. Dua ketentuan. Tamamu syurut dan intifaul mawani'. Untuk diberikan nilai sahih. Ada dua ketentuannya itu terpenuhinya syarat semua terpenuhi dan tidak ada penghalang. Kemudian Syekh rahimahullah mengambil contoh. Misalu dzalik fil ibadah. Contohnya dalam ibadah. Ayyati bis salati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Seseorang salat tepat pada waktunya, dia menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, maka nilai salatnya ini apa? Sahihah, sah. Dikatakan apa? Sah salatnya. Artinya dia dikatakan telah melepas tanggung jawabnya dan dia sudah tidak lagi dituntut untuk sholat tersebut karena sudah dia lakukan dan dianggap sudah lepas tanggung jawab dan tidak lagi dituntut. Nah, itu namanya sholatnya apa? Sahihah. Ketika itu tadi tamamu syurut arkan dan wajibah. Maaf, intifai mawani tentunya ya, dengan tidak adanya apa? Penghalang. Ya, ini harus ditambahkan ya. Maaf, intifai mawani dengan tidak adanya penghalang. Syarat, rukun, wajib, kewajibannya terpenuhi semua, tidak ada penghalangnya. Baik. Maka sholat tadi dikatakan sah. Wamithalu dzalik fil uqud. Contohnya dalam akad. Ayyaqida bai'an tamatan syurutuhu al-ma'rufah ma'antifai mawani. Seorang melakukan akad jual beli yang sempurna di situ syarat-syaratnya yang dikenal dan tidak ada penghalang. Maka akad jual beli tadi dikatakan apa? Sah. Ingat kan? Sah. Sehingga sesuatu dikatakan sah bila terpenuhi dua ketentuan yaitu tamamu syurut dan intifaul mawani. Ini yang diingat-ingat. Fa in faqada syartun nasab aw wujida mani'un min mawani in tana'atis sihhatu. Maka bila hilang satu syarat atau ada satu penghalang, maka tercegah yang namanya nilai as-sihhah, keabsahannya terhalang, tertahan. Kenapa? Karena masih ada syarat yang belum terpenuhi atau ada satu penghalang yang terjadi ini ya, maka dia masih dalam tanggung jawab, belum lepas tanggung jawab, masih dituntut, paham? Belum bisa lepas dari tuntutan sampai syarat ini semua dia penuhi dan tidak ada penghalang-penghalang yang terjadi pada amalan tadi, baru dia dikatakan lepas tanggung jawab dan tidak lagi dituntut. Itu contohnya, misalkan misalu faqdi syart fil ibadah, contoh ibadah yang kehilangan syaratnya ay sholliya bila taharah, kalau dia sholat tanpa taharah enggak peduli itu sengaja atau enggak sengaja, paham? Ya, sholat. Ya, munisi belum wudu. Ya. Maka enggak dinilai sholatnya itu. Maksudnya enggak ada hasil. Seperti dia enggak sholat. Ini ya. Kenapa? Belum tahar. Karena tahar ini di antara syaratnya sholat. Ya. La yaqbalullahu salata ahlikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan terima salat sunnah kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, contoh dalam akad, ayyabi'a ma la yamlik. Kalau seseorang menjual sesuatu yang itu bukan milik dia. Pinjam sepeda motor. Di tengah jalan mampir ke toko lelang atau tempat lelang dijual. Terus dibeli. Pemiliknya apa? Nanya. Mana motornya? Saya jual. Ini uangnya. Sanda itu? Dasar. Maka pemilik boleh dia datangi. Mana? Kamu jual sama siapa? Datangi ke orang. Ini apa? Ini uangnya. Kembalikan motornya. Saya enggak jual kok. Misalkan. Punya hak dia. Karena itu bukan jual beli yang. Paham? Karena yang menjual orang yang bukan pemilik dan tidak atas itu keinginan pemilik. Paham? Nah, contoh yang lain dari misalkan adanya penghalang dalam ibadah, ayyatatawwa'a binaflil mutlaqin fi waqtin nahi. Seorang salat sunnah mutlak di waktu larangan, habis subuh sampai terbit matahari, atau di saat matahari di tengah-tengah, atau ketika menjelang tenggelamnya matahari. Di situ dia sholat sunnah mutlak. Maka hukumnya apa sholat sunnah mutlak tadi? Tidak sah, tidak ada nilainya. Dia sholat di saat itu sama seperti dia tidak sholat. Ya. Kenapa? Karena itu bukan waktu yang dibolehkan dia sholat sunnah mutlak di situ. Paham maksudnya sholat sunnah mutlak? Nah, ini yang tidak ada sebab. Bagaimana kalau sholat sunnahnya itu dawatul asbab, yang punya sebab? Ya, ikhtilaf ulama. Ada yang tetap enggak membolehkannya, ada yang membolehkannya. Nah, anggaplah itu dalam sholat sunnah yang mutlak. Nah, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu penghalang. Artinya kalau terjadi, maka tidak dihukumi nilainya, enggak ada nilainya. Karena ada penghalang. Paham? Contoh dalam akad, ayyabi'a man yal man talzamuhu jum'ah syai'an ba'da nida'iha thani ala wajhin la yuba. Seseorang menjual yang mana dia diharuskan sholat Jumat. Dia menjual sesuatu yang dia ini punya kewajiban sholat Jumat, dan transaksinya terjadi setelah azan yang kedua. Artinya ketika imam sudah naik mimbar berkhutbah, dia menjual bisnis transaksi. Ya. Nah, misalkan lagi wudu, ya, ada telepon, kuning, lek. Padahal ini, udah ada ini, imam sudah naik mimbar. Maaf, Pak, saya butuh laptop yang Fujitsu. Saya langsung kirim ya Pak ya. Oh iya iya iya. Kirim. Barang bisa diambil. Nah saksi, padahal ini sudah apa? Adzan. Yang kedua. Gimana ini hukumnya? La yasih. Tidak sah jual belinya. Kenapa enggak sah? Barang milik saya. Ya, semua terpenuhi syarat-syaratnya. Yang dibahas bukan syarat, tapi di situ ada apa? Ada mani'un minal mawani. Satu penghalang. Yaitu kamu dalam kondisi berkeharusan menghadiri sholat Jumat. Nah, sementara kamu melakukan akad tadi dalam waktu yang seharusnya kamu ada di tempat sholat Jumat tadi. Bang. Nah. Ini. Ala wajhin la yubah, pada sisi yang enggak ada kebolehannya, enggak ada udzur yang mengharuskan untuk seperti itu. Yang sifatnya darurat misalkan. Kalau yang darurat ya diberi maaf insyaallah. Misalnya apa? Misalkan dia menghadiri sholat Jumat harus pakai baju yang menutup aurat. Sementara dia pas enggak tahu gimana ya, di pondok ada banyak maling. Bajunya entek. Dia keluar mandi cari di lemarinya kok enggak ada. Wah, piye iki? Akhirnya dia keluar sebentar pasar. Ngapain? Beli baju. Padahal ini sudah apa? Azan. Sudah azan ini. Imamnya sudah naik mimbar. Ya enggak mungkin dia sholat pakai singlet begitu ya. Darurat ini, enggak apa-apa. Paham? Sah, jual beli kayak gitu. Nah, ada yang sih misalnya itu. Jadi yang dibahas tidak sah tadi, ya dalam kondisi itu enggak ada uzur. Enggak ada uzur. Sesuatu yang bisa ditunda. Paham? Nanti habis sholat Jumat. Itu enggak boleh dilakukan di saat kalau sudah apa? Ada. Baik, ini pembahasan tentang as-sahih. Jadi as-sahih menurut bahasa adalah as-salim minal marad. Menurut istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi. Menurut bahasa artinya selamat dari penyakit. Kalau menurut istilah apa saja yang pengaruh perbuatannya itu memiliki apa? Hasil. Dia melakukan suatu urusan dan punya hasil, punya nilai. Maka itu namanya sah. Entah itu wujudnya ibadah atau akad. Entah itu wujudnya ibadah atau akad. Kalau ibadah itu dia dikatakan telah lepas tanggung jawab, tidak lagi dituntut, itu namanya sah. Kalau akad itu dia ini menghasilkan wujud suatu perkara. Ya. Seperti misalkan pindah kepemilikan ini ya. Ketika terjadi akad, terjadi itu pindah apa? Kepemilikan. Ada hasilnya. Nah, itu namanya sah. Nah, untuk dikatakan sah ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Tamamu syurut dan intifaul mawani. Nah, syarat-syaratnya sempurna, tidak ada yang kurang, dan penghalangnya tidak terwujud ya, pada perkara tadi, entah itu ibadah atau akad. Maka dengan itu dihukumi apa? Sah. Jadi kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, ada satu penghalang yang terjadi, maka tidak dihukumi sah. Gampang kan? Itu saja untuk apakan itu sebagai dasar mengenal ahkam wad'iyah yang namanya as-sahih. Berikutnya adalah al-fasid. Dari kata fasad, rusak. Apa maknanya? Lughatan secara bahasa itu adzahibu daya'an wa khasara. Sesuatu yang dahib. Dahib itu artinya pergi, hilang. Daya, sia-sia. Hilang sia-sia. Wa khasara, dan rugi. Itu namanya fasid. Sesuatu itu kalau lewat, hilang begitu saja, enggak ada hasil. Iya. Itu namanya apa? Fasid. Artinya kembalikan daripada sahih. Kalau sahih itu menghasilkan, gitu. Kalau yang itu enggak menghasilkan, ya hilang begitu saja. Rugi. Maka itu namanya fasid. Menurut bahasa. Ada menurut istilah dikatakan di sini gampang aja tinggal ngembalik itu dari pengertian yang sahih. Ma la yatarattabu atharu fi'li alaih, ya kan? Gampang ya, tinggal ngembalik aja. Sesuatu yang tidak yang asarnya, pengaruh perbuatannya itu tidak mempunyai hasil atas dia. Nah, ibadah tadi kan am aqdan, entah itu wujudnya ibadah atau akad. Kalau ibadah berarti dikatakan dia belum lepas tanggung jawab. Ya. Al-fasid minal ibadat ma la tabra'u bihi dhimmatu. Sesuatu yang belum lepas dhimmah, tanggung jawab pada dia. Dia masih dibebani tanggung jawab tadi. Wala yasqutu bihi talab. Dan tidak gugur dengannya suatu tuntutan. Dia masih dituntut. Dianggap belum melaksanakan, gitu. Nah, ibadah tadi. Contohnya as-salati qabla waqtiha. Seperti orang salat tapi belum waktunya. Ya. Jam 10 pagi dia salat dengan niat zuhur. Ini belum waktunya. Maka ketika nanti masuk waktu zuhur, dia masih tanggung jawab untuk sholat duhur dan masih dituntut untuk sholat duhur. Kalau dia mengatakan saya sudah sholat tadi, kapan? Jam 10. Oh, itu enggak dinilai. Tidak dinilai. Paham? Kenapa? Fasid, rusak. Begitu maksudnya. Ibadah yang dikatakan fasid itu yaitu ibadah yang ketika dilaksanakan orang tadi belum dikatakan melepas tanggung jawab dan dia masih dituntut. Berarti ibadahnya dia tadi apa? Fasid. Rusak. Tidak sah. Contoh akad, ya, dari akad. Wal fasid minal uqud. Ma la tatarattabu atharuhu alaih. Ini apa saja bentuk akad yang asarnya, pengaruhnya itu enggak ada hasilnya atas dia. Kabai'il majhul. Seperti misalkan menjual beli, ya, atau menjual sesuatu yang enggak diketahui, enggak dikenal. Wujudnya, kadarnya enggak jelas. Enggak boleh. Paham? Nah, siapa yang mau beli yang di dalam karung ini misalkan? Saya jual 50.000. Enggak tahu di dalam karung itu apa, gitu ya. Batu apa emas apa. Sehingga orang mau membeli itu apa? Spekulasi. Beli enggak ya? Beli enggak ya? Dia berpikirnya apa? Ada dua kemungkinan. Kalau dalam karung ini sesuatu yang berharga dengan 50 ribu saja, wah, untung saya. Tapi kalau ternyata sesuatu yang rendah, wah, hilang 50 ribu saya misalkannya. Dia spekulasi. Ya, bisa untung, bisa rugi. Ini taruhan jadi. Maka yang kayak gini enggak sah. Paham? Enggak boleh jual beli kayak gitu. Paham? Majhul, enggak diketahui kondisi barangnya. Sehingga ketika dia melakukan akad tadi, itu sama seperti orang taruhan. Baina al-hurmi wal-ghunmi, bisa dia rugi atau bisa dia untung. Nah, gitu ya. Kalau kayak gitu enggak boleh. Naam. Wa kullu fasidin al-ibadat wal-uqud wasyurud fa innahu muharram. Dan setiap perkara yang dikatakan fasid, entah itu ibadah, akad, syurud, hukumnya itu haram, diharamkan. Artinya tidak boleh dilakukan. Ya, di samping dia belum dikatakan lepas tanggung jawab kalau dalam ibadah ya, masih dituntut dosa kalau dia lakukan dengan apa, kesengajaan dirinya. Kayak tadi, sholat tapi enggak thaharah, sholat enggak pada waktunya. Kalau dia lakukan itu dengan pilihannya, dengan kesengajaannya, padahal dia tahu itu suatu pelanggaran ya, haram, dosa dia. Ya, kenapa? Ya nadzarika min ta'addi hududillah. Kan itu namanya melampaui batas, batasan Allah. Nah, man ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Nah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan hukumnya, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan juga bentuk ittikhadi ayati huzwa, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan. Allah sudah menetapkan ketentuannya beginilah kok dilanggar. Sudah tahu yang namanya sholat itu harus thaharah. Nah ini belum thaharah langsung sholat, itu kan namanya melecehkan ayat-ayat Allah. Gitu? Sudah tahu yang namanya sholat itu harus menutup aurat, masa sholat gak pakai baju? Itu namanya kan mempermainkan ayat Allah. Makanya artinya haram itu. Walianna nabiya sallallahu alaihi wasallam angkara ala man ishtaratu syurutan laisa fi kitabillah. Dan juga Nabi SAW melarang atau mengingkari orang yang mempersyaratkan suatu syarat, ini dalam hal akad ya, yang itu gak ada dalam kitab Allah. Nah, ma balu rijalin ishtaratu syurutan laisa fi kitabillah. Kullu syart laisa fi kitabillah fa huwa batil. Wa in kana mi'ata syurut. Ketika apa Aisyah itu pas masalah menjual budak itu. Ya. Harusnya kan walaknya kepada yang membebaskan. Ya. Nah ini pihak yang interaksi dengan apa transaksi dengan dia membesarkan walaknya jangan. Ya. Syarat seperti ini gimana? Tidak boleh. Ya. Nah, maka itu namanya fasid, rusak. Nah, dikatakan apa? Rusak. Kemudian di sana ada istilah yang lain, yaitu batil, batal. Apa hubungannya fasid dengan batil? Kata Syekh, fasid dengan batil itu sama, bimaknan wahid. Maknanya sama. Jadi ibadah itu dikatakan fasid, itu sama dengan dikatakan batil, batal. Ini ya. Akad dikatakan fasid, itu sama dengan akad dikatakan batil, batal. Illa fi mawdi'in, kecuali pada dua tempat. Al-awwal fil ihram, yang pertama dalam masalah ihram. Ya. Maka ulama membedakan dua istilah ini kalau dalam masalah ihram. Kalau dalam masalah ihram, fasid itu adalah ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallul al-awwal. Apa saja seorang yang berpakaian ihram melakukannya sebelum tahallul yang awal. Dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya belum dibolehkan dia. Maka itu diistilahkan fasid. Paham? Amalannya tadi. Sementara batil itu martadda fihi anil Islam. Kalau orang berpakaian ihram kemudian dia murtad dari Islamnya, maka manasiknya tadi dikatakan apa? Batil. Istilahnya itu dalam istilah ulama itu batil, bukan fasid, tapi apa? Batil. Yang fasid itu pelanggaran-pelanggaran kecil lah istilahnya. Kalau bisa kita bahasakan gitu. Kalau yang batil ini pelanggaran besar, ya, seperti murtad dari Islam. Waliyadubillah. Nah, jadi asani yang kedua, ada tempat yang kedua yang dimana dibedakan di situ makna fasid dan batil, yaitu fi nikah, dalam masalah nikah. Beda fasid dengan batil. Mereka ulama membedakan fasid dalam urusan nikah itu makhtalafal ulama fi fasadi. Apa saja masalah dalam pernikahan yang ulama berbeda pendapat tentang rusaknya pernikahan tadi, maka namanya fasid. Kan nikah bila wali, seperti nikah tanpa wali. Ulama ada beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Nah, bagaimana kalau terjadi nikah tanpa wali? Apa hukumnya? Dikatakan fasid. Faham? Dikatakan itu fasid. Sedangkan istilah batil itu ma ajma'u ala mutlani. Apa saja yang mereka ulama sepakat atas batalnya nikah tadi. Kan nikahil mu'taddah, seperti menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Ini bukan fasid istilahnya, tapi istilahnya apa? Batil. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa batil itu lebih parah daripada fasid dalam dua tempat seperti ini ya. Lebih parah. Ya. Ini kerusakannya daripada fasid. Wallahu a'lam bissawab. Sudah kan? Nah. Itu aja diapalkan. Iya, Bang. Ada soal, ada pertanyaan? Dari sini maka selesai pembahasan yang pertama tentang ahkam. Ahkam jamak dari hukum. Pengertiannya, definisinya lughatan wa syar'an sudah. Kemudian aqsamul ahkam syar'iyah, macam-macam hukum syariat. Ada dua, taqwiyah wa wad'iyah. Masing-masing sudah dijelaskan. Itu jadikan sebagai apa? Dasar pengenalan usul fiqh. Paham? Usul fiqh. Karena kalau kita masuk dalam fikih nanti itu seputar pembahasan hukum. Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Bahas masalah hukum. Atau sah atau tidak sah. Ini. Sah atau batal. Seputar itu. Orang berbicara masalah apa? Fikih, ya kan? Nah, sehingga ini harus dipahami dulu istilah-istilah ini. Kemudian di sana ada persamaan katanya ya. Wajib itu persamaan katanya fard, fariidhah, hatam, lazim. Ini juga harus hafal ini. Sehingga nanti ulama itu pakai istilah yang bukan wajib enggak bingung. Oh, ini maksudnya wajib. Mandub ada istilah persamaannya itu yaitu sunnah, masnun, mustahab, nafil. Nah ini juga apa harus paham ya. Istilah-istilah ini harus paham. misalnya contoh yang dicontohkan di sini juga. Mungkin dulu ya. Insyaallah berikutnya akan dibahas tentang ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Terus kalam. Nah, ini baru. Ini sudah masuk pembahasan atau pokok bahasan yang kedua, itu tentang kaifiyatul istifadah, cara mengambil faedah dari yaitu adillah untuk bisa itu dikenalkan dalam ilmu kalam dan cabang-cabangnya. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga kita cukupkan hari ini. Nida uhasan itu maksudnya adzan. Adzan yang kedua. Adzan yang kedua. Iya. Artinya yang ma'ruf kan adzan salat Jumat itu ada dua. Adzan pertama dan adzan kedua itu dari amalannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang teranggap dalam hukum fikih yang punya kaitan erat dengan hukum fikih itu adzan yang kedua dengan ayat dan surah ya ayyuhalladzina aminu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, bila telah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Dari ayat itulah dibahas masalah tadi. Maka kembalikan kepada tafsir ayat itu. Idza nudiya lis sholati min yawmil jum'ah, ini nida yang mana? Yang tsani, paham? Yang kedua. Ulama ikhtilaf apakah azan salat Jumat itu dua kali atau satu kali. Nah, walaupun yang sahih satu kali, tapi ada yang berpendapat dua kali. Dan mereka pun ikhtilaf dalam menghukumi azan yang pertama itu, apakah itu sifatnya khilaf yang mu'tabar atau sampai pada tingkat bid'ah. Sebagian ulama membid'ahkannya, sebagian yang lain tidak. Nah, sama seperti kunut subuh, sebagian ulama menggunakan itu, ya ikhtilaf memang, tapi tidak sampai bid'ah. Yang lain mengatakan tidak. Wah, itu ada waktunya nanti. Terus yang lain kalau tidak ada itu dulu ya. Subhanallah hamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Bisa tak lima belas orang.